La ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahi tawakkalna alallah la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi thumma ila jami'il mashayikhin wa muallifil kutub allazi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan alif hazal kitab mas'aluka Allahumma antanfa'na bi'ulumihim naf'an mubaraka lana walidinika walinnasi ajma'in sa'alhum wa awsilhum misla sawabi maqara'na al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم halaman berapa halaman 70 kemarin diterusin mana sekarang wa'an ibni mas'udin dan dari ibnu mas'ud qala ibnu mas'ud kenapa nerusinnya sedikit inna lillahi sesungguhnya milik Allah sesungguhnya bagi Allah malaikatan ada malaikat geser geser geser geser terus terus geser terus terus silakan geser terus geser geser geser geser ada yang kosong ui malaikatan ada malaikat sayyahina yang bertugas yuballighu menyampaikan malaikat ni kepadaku, an ummati dari umatku, assalama menyampaikan salam, wa nahwuhu dan seumpamanya salam. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Allah ini punya malaikat. Ada malaikat yang tugasnya khusus mengantarkan salam umat Nabi kepada Nabi, wa nahwuhu dan sebangsanya. Seperti ucapan kita, assalamu alayka ya Rasulullah. Itu ada malaikat tuh bertugas membawa salam kita. Kata malaikat Muhammad, kamu dapat salam. Begitu. Dapat salam dari siapa? Dari si Anu. Atau yang lainnya. Ila hadratin nabiyil mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kata malaikat Muhammad, kamu dapat kiriman Fatihah dari siapa? Dari Anu. Gitu. Jadi selalu ada malaikat yang bertugas menyampaikan salam umat Muhammad kepada kepada Nabi Muhammad. An Abi Hurairata, hadis dari Imam Abi Hurairah, wa an Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna ahadan, sesungguhnya seseorang, la yusalli, itu tidak membaca salawat, alayya, kepadaku, illa uridat, kecuali disodorkan, apa salatuhu, salawatnya man, alayya, kepadaku, hina yafrugu di saat selesai ahad minha, dari salawat. Allahumma, maka ya Allah, salli ala maulana wa syafi'ina Rasulullah salatan turdik wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, salli, berikanlah rahmat ala maulana, kepada junjunan kami, wa syafi'ina, yang memberikan syafaat kepada kami, Rasulullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatan dengan salawat, dengan rahmat turdika, yang engkau ridhoi, wa turdihi, dan yang beliau ridhoi, wa tardha, dan ridho biha, dari salawat anna, dari kami, ya rabbal alamin. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra salatin. Dalam keterangan yang lain, bahwa barang siapa orang yang membaca sholawat satu kali kepada aku, kata Nabi, maka Allah akan membalas sholawat dia 10 kali. Begitu para hadirin. Makanya harus banyak-banyak baca sholawat kepada kepada Nabi. Gimana Rais? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, gitu dong. Ya. Baca shalawat. Shalawatnya apa? Apa saja bisanya, silakan. Yang paling pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ada tuh di daerah banyak kan dikenal dengan ajengan sholawat. Kalau ngaji itu bacaannya sholawat. Dulu waktu saya masih nyantren, kita ngadain acara Rajaban Akbar. Saya masuk panitia di situ. Kita ngundang. Tapi sekarang beliau sudah almarhum menurut informasi yang saya dapatkan. Namanya Kiai Aceng Mas Duki dari Cijengjing, Ciamis. Beliau bawa putra dan santri-santrinya. Ngajinya apa coba hadirin? Keutamaan membaca shalawat. Itu pembukaannya. Terus kesananya apa? Sholawat bareng entah berapa ratus bahkan berapa ribu kali. Wah, semalam dari mulai ba'da isya itu sampai jam berapa enggak selesai-selesai. Sampai suara pada habis. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus aja. Ini ada teman saya yang paling semangat. Mas Wabariknya keras banget. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, luar biasa. Nanti di akhir salawatnya beda lagi. Nah, itu santri-santrinya yang pakai lagam-lagam. Ada yang pakai lagam-lagam. Begitu. Kalau di Bandung yang terkenal itu siapa? Kiai Haji Salimul. Kiai Haji Salimul Afif. Itu kalau tidak salah setiap hari Senin, minggu keberapa begitu di Masjid Agung Bandung, Masjid Raya Bandung. Saya berapa kali juga itu sempat menghadiri ke Masjid Agung itu. Pengajiannya Kiai Haji Salimul Afif. Wah, luar biasa. Ada alumni yang sangat senang ke beliau ini. Itu jauh-jauh dari luar kota itu. Kalau ada Kiai Haji Salimul Afif suka dikejar itu. Luar biasa. Kalau Kiai Haji Salimul Afif mah agak diselingin sama lagu-lagu sholawatnya. Ya kan? Banyak sholawat. Ya itu ya Toiba juga sholawat itu. Sulis itu. Ya Toiba, ya Toiba, ya zawal ayyana ishtakna lik wal hawa nadana, wal hawa nadana. Pernah dengar hadirin? Pernah dengar enggak? Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Ya Abul Qasimi, Aba Zahra'i ya Jaddal Husaini ya Habibi salam alaika salam alaika. Pernah dengar enggak? Hah? Pernah dengar enggak? Pernah dengar. Atau selawat dalam berjanji juga itu selawat semua itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fau khanuri anta iksiru agali anta misbahus suduri Allah ya Nabi sok baca bareng alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fakhtafat minul budu syahsururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Suka berjanjian enggak? Suka berjanjian enggak? Harus. Ya. Masih diselenggarain enggak malam Jumat? Alhamdulillah. Begitu pula hadirin. Baca salawat apa yang kita bisa. Insyaallah itu barokah luar biasa. Sering diumpamakan oleh guru-guru kita. Jadi Nabi itu orang yang penuh dengan rahmat. Lil ibarat gelas yang sudah penuh dengan air. Kira-kira kalau gelas itu sudah penuh dengan air, lalu kita tambah lagi air, apa yang akan terjadi? Tentu akan meluber. Air-airnya itu bakal pada jatuh. Betul tidak? Nah itu jatuhnya kepada siapa? Kepada orang yang menyiram air itu. Jadi Nabi ini udah penuh dengan rahmat Allah. Kita mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan lagi rahmat begitu. Ya itu akan sampai kepada Nabi. Nah sedangkan karena memang Nabi sudah penuh dengan rahmat, itu luberannya itu akan kembali kepada si qariya, kepada orang yang membaca salawat itu. Bahkan luberannya itu kalau satu tetes itu yang akan meluber itu bukan satu tetes, bisa 10 tetes. Sebagaimana hadis tadi begitu. Jadi semakin banyak kita membaca salawat kepada Nabi, semakin banyak rahmat yang akan Allah berikan kepada kita. Begitu para hadirin ya. Salawat apalagi, ada salawat munfarija, ada salawat syifa, ada salawat zalimin, ada salawat haji, ada salawat al-anwar. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bareng-bareng semua. Wa afiatil abdani wa shifa iha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu apa namanya salawat? Salawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashtili zalimin bizzalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat apa itu namanya? Salawat zalimin. Ada salawat haji, ada salawat al-anwar, cuman itu enggak dilagami. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil aqhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Selawat haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal tidak selawat haji? Hafal tidak? Tidak hafal. Tugas hafalin nanti. Ada salawat munfarijah. Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurrabu wa tuqza bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khuatimi wa yastasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillak. Selawat apa itu namanya? Munfarijah. Atau selawat apa lagi istilahnya? Bisa juga disebut dengan selawat Maria. Wah, banyak selawat. Ada selawat Ibrahimia, salawat badarma, bisa semua. Salatullah. Silakan bareng. Mullah ala toha rasulillah. Bismillah hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Banyaklah ya bacaan salawat itu akan sampai kepada Nabi, karena menurut Ibnu Mas'ud itu ada malaikat yang senantiasa bertugas menyampaikan salam dan rahmat, juga Fatihah dan bacaan lain kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tidak para hadirin? Waduh, hujan kayak gini enaknya ngarengkol ini. Tapi kita harus ngaji. Betul tidak hadirin? Ziyadatun, adapun ini satu tambahan. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Man shalla alayya inda qabri wa kallallahu biha malakan yablughuni wa kufiya amra dunyahu wa akhiratahu wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yawmal qiyamah. Man barang siapa orang sholat yang membaca sholawat man alayya kepadaku inda qabri di dekat kuburku wakala maka akan mewakilkan siapa Allahu Allah biha terhadap sholawat man malakan seorang malaikat ya blugu yang menyampaikan malakni kepadaku. Wa kufiya dan akan dicukupkan amro dunyahu. Wa kufiya dan akan dicukupkan man amro dunyahu dari urusan dunia man. Wa akhiratahu dan urusan akhirat man. Wa kuntu dan bukti aku lahu bagi man syafi'an itu akan menjadi syafaat au syahidan atau akan menjadi saksi yaumal qiyamati di hari kiamat. Hadis Imam Bukhari, barang siapa orang yang membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, di dekat makomku, di dekat kuburku, maka Allah akan mewakilkan malaikat untuk menyampaikan sholawat tersebut kepada Nabi, kepadaku, kata Nabi. Dan orang tersebut akan dicukupkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan aku akan menjadi syafaat atau saksi baginya nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Qala berkata siapa Asy-Syaikh Syekh. Walakin hunaka, tetapi di sana syirzimatun, ada suatu golongan oknum minan nasi dari manusia, wahaulai dan adapun mereka hum, tegasnya mereka allazina, yaitu orang-orang Hakaina yang menghikayatkan kami anhum dari lazina man ajiaratil kubur, tentang menghalangi atau mentidak bolehkan untuk berziarah kubur. Mana'u melarang lazina ziaratahu untuk berziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasannafu dan mengarang-arang lazina fi hadzihil mas'alati dalam masalah ini. Musannafatin terhadap karangan-karangan. Wa asdaru dan memunculkan lazina fatawawiyah terhadap fatwa-fatwa. Tuthimu yang memberi paham fatwa ahlal islami kepada ahli islam, kepada orang-orang islam. Anna syaddar rihal, sesungguhnya berangkat berbondong-bondong ila ziarotihi untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu, itu tidak boleh. Amalau syadda, apabila berangkat siapa al-mu'minu, seorang mukmin, rihlahu terhadap perjalanan mukmin, ila ziarati masjidihi terhadap ziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis salati untuk salatihi di masjid, fazalika, maka adapun itu jaizun, itu dibolehkan. Wadaliluhum, dan adapun dalil mereka, al-wahid, itu satu. Allazi, yang ja'alu, menjadikan mereka, hu terhadap lazi, fi kulli musannafatihin, dalam setiap karangan-karangannya, qauluhu, itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, wa Masjidil Aqsa. La tashuddur rihal, janganlah kalian berbondong-bondong illa ila salasati masajid, kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, satu ke Masjidil Haram, wa masjidi, dan kedua ke masjidku hadza, yang ini berarti masjid apa hadirin? Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Rawak meriwayatkan hu kepada hadis siapa asy-syaikhan, dua guru, Al-Bukhari wa Muslim, yakni Imam Bukhari wa Muslim, wa ghairuhuma, dan selain daripada Bukhari dan Muslim. Hadirin para mufassirin wal mufassirat rahimakumullah, hadisnya jelas, keterangannya jelas. Bahkan bukan hanya sekedar hadis, tapi ini adalah hadis yang sangat sahih. Man zarani ba'da mamati, faka'annama zarani fil hayati. Barang siapa orang yang berziarah kepadaku setelah aku mati, maka seolah-olah dia berziarah kepadaku setelah seperti aku masih hidup. Banyak menjelaskan tentang keutamaan ziarah. Tapi kata Syekh, kata Kiai Haji Ali Ma'sum, walakin hunaka syirzimatun. Tetapi di sana masih ada segolongan manusia yang melarang untuk melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengarang-arang membuat surat tulisan yang memberi paham kepada seluruh umat Islam, menyatakan bahwa ziarah ke makam Rasul itu hukumnya la yajuz, itu hukumnya tidak boleh. Sedangkan kalau misalkan mau ke Masjid Nabawi untuk sholat, mah silahkan. Tapi kalau mau ke Masjid Nabawi tapi berziarah ke makam Rasul, itu tidak boleh. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang hanya ada satu itu. Memang hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tapi perlu dipahami, jangan diartikan secara sempit. Jangan diartikan secara sempit. Kalau misalkan kita boleh berangkat hanya kepada tiga masjid tersebut, lalu bagaimana kalau misalkan kita mau berangkat untuk melakukan tur ke luar negeri? Kita melakukan tur ke Eropa. Kita melakukan tur ke Mesir. Kita melakukan tur ke Turki dan lain sebagainya. Apakah itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh atau tidak? Silahkan saja, no problem. Kita tidak pernah melarang orang mau ke Amerika. Kita tidak boleh melarang orang mau ke Cina. Tanya lihat tembok Cina. Kita tidak melarang orang mau ke Turki, mau ke Mesir, mau kemanapun. Kenapa pas giliran pengen berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal itu jelas akan mendapatkan pahala yang luar biasa, karena memang Rasul menyatakan demikian, kenapa itu tidak diperbolehkan? Betul tidak hadirin? Jadi maknanya hadis itu, memaknai itu jangan sempit. Apa maksudnya? Sampai-sampai karangan Imam Nawawi di dalam kitab Tadkirah yang membahas tentang bab suatu pasal ziarah ila qabri nabi, dicoret, mereka coret, mereka ganti dengan berziarah ila masjid nabi. Mereka gubah, lalu mereka cetak banyak, lalu mereka sebar ke seluruh penjuru dunia supaya orang baca bahwa berziarah ke makam Nabi itu tidak boleh. Yang boleh adalah berziarah ke masjid Nabi. Ini ngaco ini namanya. Betul tidak hadirin? Betul tidak? Betul apa betul? Baca sholawat dilarang. Berziarah dilarang. Allah saja baca sholawat. Malaikat aja baca sholawat. Masa umat Islam yang diperintahkan kok justru dilarang? Kan ngaco ini orang. Hadirin para mufassirin rahimakumullah, perlu diketahui, di dalam Al-Quran, kalau Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melakukan suatu ibadah, di situ Allah tidak pernah mencontohkan bagaimana prakteknya. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan shaum, tapi di situ tidak dijelaskan bahwa Allah pun shaum. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, di situ tidak dijelaskan Allah melaksanakan sholat. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, di situ Allah tidak menjelaskan Allah mengeluarkan zakat. Tapi pada saat Allah memerintahkan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ Allah langsung mencontohkan Inna Allah bahkan wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah mencontohkan. Satu-satunya perintah yang langsung dicontohi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas apa tidak? Dan jelasan. Tibra-tibra weh. Padahal geus kugorongkan kieu ge tibra weh. Bangunkan. Nanti salah tanggap lagi. Ada santri miftahul khair, enggak boleh baca selawat. Kenapa enggak boleh? Apa enggak ngaji? Ngajinya tidur. Pantesan itu biasanya santri yang ngaco itu enggak memperhatikan. Nauzubillah ini. Jelas apa tidak? Baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak barokah. Bahkan ada itu yang suka bertawassul dengan sholawat. Pada saat menghadapi permasalahan kehidupan, tawassul dengan baca sholawat, selesai permasalahan hidupnya. Insya begitu pala hadirin. Qala berkata siapa al-imam al-Ghazali, Imam al-Ghazali. Fil Ihya'i di dalam kitab Ihya Ulumuddin tahta Unwani Fadilatil Madinah, di dalam kitab Unwan Fadilatil Madinah Al Munawwarah ala Sa'iril Bilad. Titik. Waqad zahaba, dan nyata berpendapat. Siapa ba'dul ulama, sebahagian para ulama. Ilal istidlal, untuk berdalil bihadzal hadis, dengan hadis ini. La tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Masajid terhadap hadis itu. Fil man'i, dalam melarang. Minar rihlati, daripada rihlah. Liziaratil masyahid, untuk menziarahi makom orang-orang yang mati syahid. Wa kuburil ulama, dan kuburan para ulama. Wa sulahai, dan kuburan orang-orang soleh. Titik. Wama, dan adapun hadis tabayyana yang jelas li menurutku. Annal amro, sesungguhnya perkara kazalik itu seperti itu. Bali ziaratu, bahkan berziarah, makmurun itu diperintahkan apabila itu ziarah. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruha wala taqulu hujran. Kuntu, bukti aku, nahaitukum, melarang aku kepada kalian, anziaratil kubur, dari berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang berziarahlah kalian semua kepada kubur. Walatakulu, dan janganlah kalian berkata hujron, itu suatu larangan. Jelas tidak hadirin? Jadi ini juga yang dijadikan dalil oleh sebahagian orang yang mengharamkan untuk berziarah kubur ke makom para wali, ke makom para orang yang mati syahid, kepada makom para ulama, para solihin. Kan ada orang yang ngomong kayak gitu. Enggak boleh. Ziarah itu enggak boleh. Ke Wali Songo enggak boleh. Ya, ke Kudus enggak boleh, ke Banten enggak boleh. Ke Pamijahan Syekh Abdul Muhyi enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Rasul ngomong katanya, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Katanya seperti itu. Jadi ini juga, dalil ini juga yang dipakai oleh orang yang mentidakbolehkan untuk berziarah. Kalau mau berziarah ke tiga masjid itu aja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Katanya seperti itu. Itu ngaco pala hadirin. Maksudnya hadis ini bukan ke sana. Nanti ke depan akan kita bahas lebih jelas. Maksudnya hadis itu kemana begitu. Masalah ziarah itu diperintahkan. Apalagi nanti ke depan ada bab yang namanya tawasul. Wah, di situ akan diperjelas lagi perintah tentang kita bertawasul. Ayatnya di dalam Al-Quran Allah sendiri, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Apa itu wasilah? Tawasul. Dengan apa? Dengan berziarah ke makom kekasih-kekasih Allah. Begitu pala hadirin. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Wal hadisu. Nah ini dia penjelasannya. Titik lah. Cukup dulu ya. Insyaallah nanti ba'da duhur kita teruskan kembali.